من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل فرعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني فتنا أعاذني الله وإياكم kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar yang dikenal di kalangan mazhab Syafi'iyah, menerangkan kepada kita dalam risalah kecil yang tersebut ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum beberapa mu'taqadat, keyakinan-keyakinan mendasar yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, sehingga keyakinan-keyakinan tadi menjadi ciri khas bagi mereka ahli sunnah wal jamaah, yang tentunya wajib diyakini pula oleh setiap muslim dimanapun mereka berada. Kalau pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah menyimak bersama bagaimana keterangan dari muallif rahimahullah tentang bagaimana cara mengimani al-malaikah, cara mengimani para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka insyaAllah ta'ala pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk pada poin yang berikutnya terkait dengan sikap Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam permasalahan Nabi Adam alaihi salam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ثم خلق آدم عليه السلام بيده. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam langsung dengan tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini khalifatina azani Allah wa iyyakum, beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya Adam selaku abul bashar, bapak umat manusia, memiliki keistimewaan dari makhluk-makhluk yang lain. Di antara keistimewaannya khalifatina azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menciptakan Adam alaihi salam dengan tangannya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan Allah azza wa jal, yang tersebut di dalam surat Saf ayat 75. Surat Qad ayat 75. Kata Allah Subhanahu wa taala menisahkan tentang perdebatan antara iblis la'anahullah yang mendebat Allah Azza wa Jalla tatkala tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Allah berfirman, qala ya iblis, wahai iblis, kata Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tegas, jelas, yang harus kita imani bersama, ifanudina azani Allah wa iyyakum, kalau Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Tentunya yang perlu kita perhatikan di sini terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala al-yad, tangan. Ya, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan karena Allah menetapkan dalam Al-Qur'an tidak boleh dirubah-rubah maknanya. Ya, tapi ingat, tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini merupakan kaidah besar yang harus diperhatikan oleh semua kaum muslimin dalam masalah nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita menggunakan akal dalam masalah asma wa sifat. Karena perkaranya perkara yang gaib. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang melihat Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Nah, sementara sifat-sifat Allah datang di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah memberikan kaidah untuk semua sifat-sifatnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan sifat tangan, tidak boleh kita menyamakan dengan tangan makhluk manapun. Tapi Allah menetapkan sifat yang mulia baginya, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Makhluk mendengar, makhluk juga melihat. Tapi dalam ayat ini Allah menjelaskan beda antara sifat yang dimiliki oleh makhluk yang penuh dengan kekurangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna dari segala sisi. Nah, ini yang pertama. Di antara keutamaan Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan kedua tangannya. Berdasarkan tadi surat Qad ayat 75. Tegas Allah menghardik iblis la'anahullah ketika enggan sujud kepada Adam alaihi salam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya wa askanahu jannatahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Adam alaihi salam untuk tinggal di dalam surga setelah diciptakan dari tanah. Kemudian dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk tinggal di dalam surga. وَقَبْلَ ذَلِكَ لِلْأَرْضِ خَلَقَهُ. Walaupun sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan Adam akan menempati bumi. Akan turun ke dunia. Ya. Kenapa demikian? Kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutarakan di hadapan para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan, akan menjadikan seorang pemimpin di muka bumi, di dunia. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Adam alaihi salam, makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni bumi. Walaupun sebelumnya dipersilahkan untuk tinggal di dalam surga. Tapi memang tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, kenapa kok sampai diturunkan ke dunia? Kenapa kita Bani Adam, anak keturunan Adam alaihi salam, kok tidak tinggal di surga semua, pakai diturunkan ke dunia segala? Ya, nah, kemudian ada di antara sebagian pihak yang mungkin dengan pikirannya yang dangkal menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pertanyaan yang keliru ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Enggak perlu ditanya-tanyakan kenapa sih Adam kok sampai kalah dengan iblis kemudian turun. Ya. Memang Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah. Wa nahahu 'ani syajarah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dari sebuah pohon. Ya, ketika tinggal di surga, Allah mempersilahkan Adam untuk menikmati semua kenikmatan-kenikmatan surga kecuali satu pohon. Ya. Nah, kecuali satu pohon. Nah, adapun penamaan pohonnya yaitu inna jazakumullahu wa iyyakum, tidak disebutkan di dalam hadis maupun dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, dia masyhur di kalangan kaum muslimin dengan sebutan pohon khuldi. Ya. Nah, itu enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Ya. Nah, mereka mungkin mengambil dari lafaz ayat yang tersebut dalam surat Thaha, ya, waswas dari iblis kepada Adam. Ya. Al adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Katanya iblis, maukah kamu wahai Adam tak tunjukkan pohon yang membuat kamu kekal? Itu syajaratul khuldi. Bukan nama. Ya, iblis yang memberikan waswas, ya, merayu Adam alaihi salam untuk memakan pohon tadi, kemudian dirayu oleh iblis dengan rayuan syajaratul khuldi. Pohon ini menyebabkan engkau kekal kalau memakannya. Wa mulkin la yabla, dan engkau akan menjadi raja yang punya kerajaan yang tidak pernah sirna, katanya iblis. Nah, ya, adapun karena tidak pernah disebutkan namanya secara langsung oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Allah melarang Adam alaihi salam dari sebuah pohon. Wallahu ta'ala a'lam pohon apa. Nah, itu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad nafadha qada'uhu fi akliha. Kemudian Adam alaihi salam dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala memakan pohon terlarang tersebut. Thumma batalahu bima nahahu anhu minha. Yang dengannya Adam alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma sallata 'alayhi 'aduwwuhu wa ahwaahu 'alayha. Lantas iblis selaku musuh bagi Adam alaihi salam berhasil menguasai Adam. Kemudian Adam pun memakan buah terlarang tadi. Wa ja'ala aklahu laha ila al-ardi sababan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan Adam yang memakan pohon tadi sebagai sebab dia diturunkan ke muka bumi. Fama wajada ila tarki akliha sabilan wala 'anhu laha madhhaban. Adam alaihi salam tidak bisa mengelak, ya, untuk memakan pohon tersebut karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dari asal penciptaannya Adam itu ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan sebagai pemimpin untuk di muka bumi. Ya, salah satu sebab supaya Adam turun dari langit, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakan pohon larangan. Ya, memakan pohon larangan. Nah, di sini kami berdina azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil dari keterangan dari muallif rahimahullah terkait dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, kita jumpai fani fitna azani Allah wa iyyakum kisah seputar Nabi Adam. Mulai dari awal penciptaannya, kemudian iblis la'anallah yang menampakkan secara terang-terangan permusuhan kepada Adam dan anak keturunannya, kita jumpai dalam Al-Qur'anul Karim terulang dalam berbagai surat. Ya benar. Dalam berbagai surat. Kita buka surat Al-Baqarah, ketemu kisah Adam alaihi salam. Buka lagi fani fidina azani Allah wa iyyakum dalam surat Al-A'raf, ketemu lagi, ya, kisah masalah Adam alaihi salam. Dibuka lagi surat Qaf, ketemu lagi pembahasan masalah kisah Adam alaihi salam. Kenapa kisah Adam alaihi salam di dalam Al-Qur'anul Karim terulang pada beberapa surat? Fani fidina azani Allah wa iyyakum. Di situ ada nuktah, ada sebuah faedah penting yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi terulangnya penyebutan kisah Adam alaihi salam di dalam Al-Qur'anul Karim lil i'tibari biha, supaya umat manusia betul-betul mengambil ibrah dari kisah tersebut. Kisah dalam Al-Qur'an walaupun singkat, fani fidina azani Allah wa iyyakum, itu mengandung makna yang dalam, mengandung faedah yang sangat luas. Liman tadabbaraha, bagi orang yang betul-betul mentadabburinya. Tidak semata-mata sebagai dongeng pengantar tidur. Ya, anaknya rewel, tidak bisa tidur, ya, supaya anaknya tenang, terhibur dan mudah tidurnya, dibacakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ya. Kan itu yang banyak di kalangan kaum muslimin, ya. Nah, karena kebanyakan mereka menjadikan fungsi kisah-kisah tadi sebagai dongeng pengantar tidur, akhirnya banyak di kalangan mereka yang kurang mengambil ibrah dari kisah-kisah tadi. Yang kalau seandainya masing-masing dari kaum muslimin mengambil ibrah dari setiap kisah di dalam Al-Qur'anul Karim, khususnya kisah Nabiullah Adam alaihi salam, akan berubah keadaan hamba tadi 180 derajat. Yang tadinya hamba yang kurang memperhatikan batasan-batasan syar'i, berubah menjadi hamba yang saleh. Yang tadinya hamba yang tidak memperhatikan salat, hamba yang mudah terbawa dengan arus, hamba yang mudah terbawa dengan hawa nafsunya, bisa berubah menjadi hamba yang kokoh, tegar di atas al-haq, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya dengan dia mengambil ibrah pada setiap kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya kisah Adam alaihi salam. Ya. Nah. Disebutkan di sana madina azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, jadi tengok dalam Sahih Muslim bagi yang punya kitabnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqa Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Adam alaihi salam saat itu sudah berbentuk sebuah jasad tanpa ruh. Masih jasad, belum hidup. karena belum ditiupkan ruh. Nah, iblis la'anahullah tafa'alaihi. Iblis berputar-putar memperhatikan makhluk yang baru. Ya, apa yang hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau para malaikat sudah diterangkan ya dalam surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lah iblis bukan dari kalangan malaikat, dari kalangan bangsa jin. Melihat loh ada makhluk yang baru, produk baru. Ya. Dikelilingi oleh iblis la'anahullah. Makhluk apa yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, tidak sekedar putar-putar kok Ustaz ikutin aja nih Allah wa iyyakum. Sekedar melihat modelnya, gimana modelnya, kalau kayak motor gitu dilihat mana berapa cc-nya dan semisalnya. Ya. Nah, di sini iblis cukup cerdas dalam melihat makhluk yang baru yang akan diciptakan, yang akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh ke dalamnya. Ditengok, selesai. Ternyata iblis mengambil kesimpulan yang tepat. Ya. Fa'idha ra'ahu ajwaf. Iblis la'anahullah memperhatikan dan menjumpai makhluk yang baru ini yang bernama manusia. Ya. Adam alaihi salam ajwaf. Makhluk yang berongga. Ya, ajwaf. Kalau kata-kata ajwaf dalam bahasa Arab itu lubang tengahnya. Ya kan? Nah, iya. Manusia kalau mulutnya terbuka, ya, itu langsung masuk ke perut. Ya kan? Ya kan? Nah. Apa faedahnya? Apa hubungannya dengan kondisi manusia yang berongga tadi? Disebutkan dalam lanjutan hadisnya, ajwaf la yatamalak. Ya, kesimpulannya iblis, makhluk ini berongga. Bolong tengahnya, bukan donat ya. Bolong tengahnya, la yatamalak. Tidak mampu menahan diri. Kelemahannya. Tidak mampu menahan diri. Di atas sebuah kondisi. Ya. Kalau disuruh taat-taat terus kayak malaikat, gak bakal mampu. Ya, nah, disuruh untuk apa namanya menahan hawa nafsunya bergejolak, kan? Ayolah, layak tenang. Pengennya serba instan. Ya, lahir di dunia tahu al-haq, pengennya langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Ya, benar. Pengen? Nah, itu diketahui betul oleh iblis la'anahullah. Wah, ini satu kelemahannya. Ajwa la yatamala. Makhluk ini berongga, tidak mampu menahan. Nah, ini kisah yang disebutkan dalam surat disebutkan dalam hadis al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau kita lihat dalam Al-Qur'an Karim, ya ta'ala iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada Adam. Diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Iblis membangkang. Aba wastakbar. Enggan dan sombong. Kemudian diharjik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap enggak mau. Ya. Ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam, katanya iblis, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ya. Ini dosa yang pertama yang dilakukan oleh iblis, yang mana Allah Subhanahu wa taala didurhakai dengan dosa tersebut, al-hasad wal kibr. Dosa hasad dan kesombongan. Ya, jadi dua dosa ini sanifidina azani Allah wa iyyakum warisan dari iblis. Hasad, iblis merasa disaingi oleh Adam alaihi salam. Enggak suka kalau ada yang menyaingi iblis. La'anatullah, kan gitu ya. Kemudian iblis sombong, menganggap dirinya lebih mulia dan merendahkan Adam alaihi salam. Dikarenakan iblis demikian keadaannya, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis, laknat Allah, dan diusir dari surga. Fakhruj minha innaka rajim, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari surga. Sungguh engkau wahai iblis, laknat Allah, makhluk yang terlaknat. Nah, ketika diusir, bukannya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan rasa sombong dalam hatinya, gengsi untuk beristighfar, tambah menjadi-jadi. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi fa'amdirni ila yawmi yub'adun. Wahai Rabbu, tolong tunda kematianku sampai hari kebangkitan. Minta dispensasi supaya nyawanya dicabut kalau sudah datang hari kiamat. Ya, umurnya panjang. Qala fa innaka minal mundharin. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau termasuk makhluk yang ditunda kematiannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis menyatakan sumpahnya di hadapan Allah azza wa jal. Fabi izzatik. Ya. Demi kemuliaanmu, ya Allah. La ukhwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan semua Bani Adam. Disebutkan dalam surat Al-A'raf dengan lafaz yang lain. La aku'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus menghalangi mereka. Jangan sampai melewati jalan tersebut. Kemudian iblis menyebutkan trik di dalam menghancurkan Bani Adam dan menggelincirkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Ya. Yang mana ayat-ayat semacam ini, sanifidina azani Allah wa iyyakum, harus kita perhatikan dengan seksama. Jangan sampai kita termakan dengan cobaan iblis la'anallah. Kata iblis yang dinukilkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Aku akan mendatangi mereka dari arah depan. Ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, maksud iblis datang dari arah depan bitashkiki umuril akhirah, diragukan tentang masalah akhirat. Iblis membuat ragu Bani Adam tentang urusan akhirat. Nah, ketika seorang hamba tahu al-haq, tahu jalan yang lurus, semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kencang ibadahnya, Masya Allah. Yang namanya manusia, sebagaimana tadi dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, la yatamalak. Tak bisa konsisten terus di atas satu keadaan istiqomah terus. Mesti ada nuyunya. Rasul menyebutkan, likulli amalin syirratun. Walikulli syirratin fatratun. Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Baik ibadah maupun kerja. Ya kan, dah? Dengan? Nah. Mesti ada masa semangat. Kerja, lagi semangat kerja. Masya Allah. Semangat ya, Pak. Ya. Baik yang itu jualan bakso. Ya. Dorong gerobak baksonya sampai Gresik, Surabaya. Kalau lagi semangat, dilakoni. Nah. Kalau lagi semangat, kan gitu. Lagi ibadah juga demikian. Salat lain 11 rakaat dilakoni dengan penuh kekhusyuan lillahi ta'ala. Masya Allah. Walikulli syirratin fatratun, kata Rasul. Setiap masa semangat tadi ada masa loyonya. Ya, ibadah kok lama-lama malas ya. Nah, biasanya jamaah di masjid, ini kok siang-siang mataharinya terik sekali. Ya, males mau keluar. Kebetulan kok yang di rumah bikin es buah. Ya, mantap ini kalau minum es buah. Belum bagus es buahnya, datang rujaknya. Ya, sudah. Ya, gak jadi ke masjid. Ya. Kerja pun juga demikian, mesti mengalami rasa malas. Ya, penat. Ya, toh? Apalagi kalau salah. Disalahkan sama manajernya, pusing tujuh keliling. Ya. Nah, sampai terkadang ngomong, ngapain hari ini kok masuk kerja ya? Enggak. itu lumrah. Kami berkata, azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika seorang hamba kencang dalam beribadah, datang masa fatrahnya, datang masa loyonya, syaitan la'anahullah terkadang datang dari arah depannya. Lagi loyo-loyonya dibisiki oleh syaitan la'anahullah. Ya bulan, kamu yakin tak? Ada hari akhirat. Mikir dia. Iya ya. Kalau mati, beneran tak ya? Ada hari akhirat. Yakin tak kamu dengan adanya surga? Yakin tak dengan neraka? Kalau misalkan ada, alhamdulillah. Nah, kalau tidak ada, mikro, rugi kamu. Sholat sampai hitam hijabnya dan semisalnya, ya, meninggalkan pekerjaan ini yang dulunya masya Allah. Ya. Orang yang kaya raya sekarang miskin papa, ya, dia tinggalkan karena pekerjaannya menyelisih syar'i. Ketika loyo datang syaitan la'anahullah. Yakin tak kamu kalau ada surga? Kalau ada tidak apa-apa lah. Kalau tidak ada, rugi yang sudah dirinya melarat, mati, selesai. Tidak ada kata apa-apa. Ya, nah, mikir dia. Iya ya. Ya. Enak jadi orang-orang jatuh. Dalam benaknya. Ya. Enak, ya, bebas di dunia, mati, selesai. Ya, tak? Ya, buang. Andai-andai saja lah. Ya, jadi orang awam saja. Tak perlu sibuk menuntut ilmu. Kenapa? Nanti kalau tahu ilmu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Mending awam saja. Ya, pertengahan lah. Pas-pasan. Gitu ya. Karena spekulasi, katanya dia. Ya, tak? Kalau misalkan enggak ada, enggak rugi. Karena enggak terlalu loyal ibadahnya. Ya, tak? Nah, tapi kalau kebetulan ada, alhamdulillah, saya masih ada tanggung jawab yang salah. Nah, itu termasuk was-was dari syaitan. La'anahullah. Dari arah depan. Waswas yang satu ini, kalimatnya azani Allah wa iyyakum, ditepis dengan al-yakin, keyakinan. Kalau hamba tadi yakin dengan firman Allah Subhanahu wa Taala, wa man asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih jujur firmannya dari Allah Subhanahu wa Taala, yakin dia. Syaitan tidak tinggal diam, enggak gerak. Wa min khalfihim, dalam ayat tadi. Enggak bisa dari arah depan, pindah dari arah belakang. Tahu hamba ini yakin, walaupun lagi loyo, yakin dia. Ini waswas dari syaitan. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala Maha benar di dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah hamba yang jujur. Menerangkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yakin dia. Syaitan datang dari arah belakang. Katanya Mujahid rahimahullah ta'ala. Dijin umur ad-dunyawiyah. Dalam bentuk ikhwan ibn azani Allah wa iyyakum fi hiyati perkara dunianya. Nah, ditarik mundur sama syaitan. La'anahullah. Waduh. Sama syaitan. Bulan, ya, kamu memang orang yang masya Allah, orang yang salah, ya, rajin ibadahnya. Tapi sebentar ya, saya minta waktu sebentar, gitu ya. Syaitannya minta waktu sebentar, ya, diberi waswas. Coba kamu tengok anak istrimu, ya, ya memang kamu orang yang soleh, masya Allah kuat ibadahnya. Tapi masa kamu tega lihat istrimu bajunya cuma satu setel. Ya, yang tadinya putih, bersih, bersinar, hadiah, walimahan, ya, enam, hadiah pernikahan, sekarang hidup sama kamu yang tadinya putih jadi coklat. Ya. Anakmu, lihat anakmu, mending kalau cuma satu anakmu, anakmu ada tujuh, katanya lagi ada 12 dan semisalnya. Tengoklah mereka, masa kamu gak tega, masa kamu tega lihat istrimu demikian keadaannya. Anakmu demikian, gak terurus dunianya, sudah rambutnya merah, kurus, kering, krempeng, dan semisalnya, kamu masih beribadah. Mikir dia. Iya ya. Coba tengok si pulan temanmu yang dulu biasa kamu main kelereng. Ya, nah sekarang jadi bos besar. Ya, termasuk manajer smelting misalkan. Ya, lihat itu, Masya Allah. Mobil ada, rumah terjamin, dan semisalnya. Lihat istrinya, Masya Allah, lemis. Ya, anak-anaknya, Masya Allah, serawat, gemuk-gemuk, lucu-lucu. Anakmu, tak karu-karuan. Misalnya, ya tak? Tayyib. Itu tazyin, umur ad-duniawiyah, dihiasi-hiasi perkara dunia. Kamu bukan orang yang butuh, punya potensi untuk berhasil. Kalau temanmu saja yang dulu main kelereng kalah terus sama kamu, ya tentunya kamu lebih bisa berhasil dalam perkara dunia, kan gitu ya. Nah, ya memang kamu orang yang soleh, saya paham. Nah, itu syaitannya dalam hatinya ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Terkadang seorang hamba ya kalah dalam bab yang satu ini. Dia yakin ada hari kiamat ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Bahkan ada di kalangan kaum muslimin yang langsung melontarkan dengan lisannya, saya tahu kebenaran, saya tahu jalan yang sedang engkau tempuh saat ini adalah jalan yang hak. Tapi saya belum bisa meninggalkan, saya enggak tega dengan istri saya enggak tega dengan anak saya kalau sampai terlantar. Ketika harus meninggalkan pekerjaan yang sudah terlanjur penuh dengan kemaksiatan semacam ini. Gitu ya. Nah, akadari panikatina al-jani allahu. Waswas yang kedua ini ditepis dengan yang namanya as-sabr. Sabar. Ya, sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan atau meniti as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar di sana kepada azani Allah wa iyyakum dibantu dengan keyakinan yang mantap innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang ihsan, yang mau berbuat baik, mengamalkan amal yang saleh sesuai dengan petunjuk Al-Kitab wa Sunnah. Yakin dan sabar menghadapi ujian dalam itu, terus berjalan ya, tak bakal makan batu insyaallah ya. Nah, syaitan tidak jerah. Datang lagi. Wa'an aimanihim. Syaitan datang dari arah kanan. Dan dari arah kanan ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, cukup berbahaya serangannya. Katanya Mujahid rahimahullah, bisyubuhat. Digelincirkan oleh syaitan la'anahullah dari jalan yang lurus dengan syubuhat. Ya. Syubhat, syubhat. Rancuan berpikir dalam beragama. Agar dari sana kecina, azani Allah wa iyyakum. Sudah semangat, sabar menghadapi ujian-ujian hidup, pengen tahu al-haq yang sebenarnya, ternyata ditengok laku banyak sekali. Dia menyuarakan al-haq. Ya, dilihat sana, ngaku, ini yang paling benar, ahlu sunnah wal jamaah. Lihat yang sana, juga mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Berpedoman dengan Al-Kitab wa Sunnah. Satunya lagi sudah demikian. Ya, kami adalah kelompok yang benar sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah. Ya, bahkan kami enggak tanggung-tanggung menamai anak kita dengan Rambis Quran Hadis. Nah, gitu ya. Ya toh, nah, anaknya dikasih nama Rambis Quran Hadis, gitu ya. Nah, saking kencengnya. Oh, ya. Bingung dia ikhwan fillah tidak azani Allahu wa iyyakum. Waswas yang ketiga ini, fanifidina azani Allah wa iyyakum, lebih berbahaya dari waswas yang pertama dan waswas yang kedua. Kalau waswas yang pertama dan yang kedua, fitrah yang bersih. Ya, walaupun keilmuan tentang agamanya pas-pasan, tapi fitrahnya bersih, fanifidina azani Allah wa iyyakum, pakai logika saja, menang melawan syaitan. Kan begitu ya? Nah, giliran waswas yang ketiga ini dengan syubhat, banyak di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terkapar ya dari jalan yang lurus, dikarenakan diseret oleh syaitan la'anahullah dengan asy-syubhat. Ya, dengan syubhatnya. Yang satu karena dia orangnya temperamen keras, sukanya yang kasar-kasar dan semisalnya, dikasih syubhat takfir. Ya, memang dia tipenya tipe idealis, gitu ya. Akhirnya dikasih yang keras-keras oleh syaitan. Masuk dalam pikirannya syubhat takdir. Lihat kaum muslimin jatuh dalam dosa besar, kafir. Pelaku dosa besar, kafir. Siapa pun orangnya. Nah, Ustaz, si fulan berdusta loh, Ustaz. Dusta kan dosa besar. Kafir si fulan, masya Allah. Itu ya. Nah, ini berbahaya ya, sanak kecina azani Allahu wa iyyakum. Nah, juga banyak yang lainnya ya, sanak kecina azani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga ini ditepis ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat yang dimiliki oleh seorang hamba. Nah, yang ketiga ini harus dengan thalabul ilm, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar pakai perasaan atau logika atau rasio dan semisalnya, tidak ketemu, kalah sama syaitan. Ya, kalah sama syaitan. Karena semuanya mengaku di atas al-haq. Dalam pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila, wa laila la tukirru lahum bidhaka. Masing-masing orang mengaku punya hubungan cinta dengan si Laila. Oh, cuma ngaku kok, saya lo pacarnya Laila. Saya lo orang dekatnya Laila. Laila lo sukanya sama saya. Tinggal ngomong kok, semua orang bisa. Wa Laila la tukirru lahum bidhaka. Tapi kenyataannya, Laila tidak pernah mengakui semua hubungan-hubungan tadi. Nah, begitu pula dalam masalah mengaku di atas al-haq, semuanya bisa. Dan tidak ada satupun kelompok sesat-sesatnya mengatakan, saya kelompok yang sesat. Tidak ada. Sampai pengikut Nabi palsu sekalipun mengatakan, ini yang benar. Ya benar. Ya kan? Jelas-jelas Nabi palsu, mending kalau Nabinya laki-laki ya. Ini Nabinya perempuan. Ibadidina azani Allah wa iyyakum. Mereka yakin, kami yang benar. Tidak mungkin dikatakan kamu salah ya. Nabi itu kan palsu. Enggak, sama gila. Kan gitu. Ya lah. Nah, untuk menentukan siapa yang benar ya panikatina azani Allah wa iyyakum harus memiliki pengetahuan tentang masalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Katanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, juga dinukilkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, al-haqqu la yu'rafu bir-rijal. Yang namanya kebenaran tidak bisa diketahui, tidak bisa dikenal, tidak bisa diukur dengan ar-rijal, melihat person individu kaum muslimin. Ya, lihat si fulan, masya Allah, jenggotnya lebat, ya, matanya sayu, kayak nggak pernah tidur malam, dia mulai, suaranya bagus, kearap-arapan, hidungnya mancung, ini yang benar, ustaz ini, gitu ya. Nah, sehingga kalau lihat orang yang jenggotnya lebat, ya, sering pakai gamis, pakai jubah, kearap-araban, pecinya nggak pernah copot, ustaz ini yang bener ini. Ya, satunya lagi yang nggak demikian penampilannya, nggak salah gitu. Ya, nah, agar yang sana sini nah, sana ya Allah, wa iya. Nggak demikian. Al-haqqu la yu'rafu bir-rijal. Nggak bisa diukur dengan rijal. Lihat Syekh Fulan diukur keilmuannya. Wah ini belajarnya di sini. Wah ini ustaz lokal. Wah berarti kurang mantap kebenaran yang disampaikan. Ya, karena lokal. Harus yang internasional. Ya, atau minimal interlokal. Ya. Sedikit mantap kebenaran yang disampaikan. Tidak demikian di sana kecina. Azani Allah. Wah iya tuh. Sina diukur mana. Wah ini kok ustaz gak gelap. Apa namanya kosong. Gak ada gelar dan semisal yang gak ada LC, wala MA, wala MM, wala FTC, wala apa, dan semisalnya, wah ini gak mantep berarti. Ya. Al-haqqu la yu'rafu bir-rijal. Gak bisa diukur dengan melihat person individu masing-masing orang. I'rifil haqqa. Ketahuilah al-haq. Pelajari al-haq dari Al-Kitab wa Sunnah. Dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Ta'rif ahlahu. Engkau akan tahu siapa yang di atas al-haq. Kalau sekedar lihat penampilan, sekedar melihat titel dan semisalnya, itu bukan pegangan yang selalu dikini al-zani Allah wa iya'ku. lihat tadi yang satunya masya Allah ini kok kayaknya Syekh Kabir gitu ya, ngomongnya ke Arab-Araban ya, jenggotnya lebat, kemudian itunya mancung, gamis terus yang dia pakai, peci gak pernah lepas, rajin sholat jamaah di masjid, ditambah lagi suaranya merdu kalau baca Al-Quran, selesai sudah, cukup bu, ini yang benar ya. Nah ternyata ketika dia membaca keterangan dari Allah dan Rasulnya dipahami dengan pemahaman salaful ummah, loh ternyata dia sufi zalim mubin ya, ngaku atau memiliki keyakinan al-ijtihad ya, manunggalin gusti kawula Allahu akbar ya. Nah ya lo agar kita berjina azani Allah wa iyyakum. Satunya lagi lihat khotib Jumat, khotib Id ya, profesor bulan ujung bulan, ada gelar di depan, di belakang, di tengah. Wah, ini yang mantap. Ya, ini yang mantap. Ya, tapi ternyata hadir di khutbahnya tadi, ketika menyampaikan bahasa Arab, ya, ala kadarnya. Nah, terbaca-baca itu yang disini, Alhamdulillah, wah, ya, wah, gak mantap jadinya ini. Ya, gak bisa diukur dengan ar-rijal. Katanya Ali bin Abi Thalib juga disebutkan dari Umar bin Khattab yang tadi kita bawakan, i'rifil haqqa, pelajari al-haq, ta'rif ahlahu, untuk akan tahu siapa yang di atas al-haq. Nah, belum tentu yang kita lihat secara penampilan zahirnya masya Allah, ilmunya banyak ya, titelnya panjang sepanjang-panjangnya, itu yang benar ya kami berdina azani Allah wa iyyakum. Nah, ini dari arah kanan. Ternyata hamba tadi hamba yang berilmu. Ya. Nah, datang lagi syaitan dari arah yang lainnya. Wa'an syama'ilihim. Dan aku datang mendatangi mereka, Bani Adam, dari arah kiri mereka. Dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, bil ma'ati wasyahawat. Dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan syahwat hawa nafsu. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi sanibina azani Allahu wa iyyakum. Bahkan terkadang orang yang sudah berilmu, tahu dalilnya, hafal Al-Qur'anul Karim, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan semisalnya, kalah dengan syaitan la'anahullah dari jalan yang satu ini, lewat hawa nafsu. Ya. Dan jangan dibayangkan yang namanya hawa nafsu cuma identik dengan harta dan wanita. Kita ikutin azani Allah wa iyyakum. Ada hawa nafsu yang terselubung, yang tidak banyak di kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menyadari kalau itu termasuk hawa nafsu syahwat yang paling berbahaya. Apa yang ikutin azani Allah wa iyyakum? Ya, yang dikatakan adalah para ulama itu menyebutkan azani Allah wa iyyakum dengan istilah asyahwah al-khafiyah, syahwat yang samar, yaitu hubbur riyasah, suka ketenaran, gila kemasyhuran. Nah, ini lebih berbahaya lagi itu menyebutkan azani Allah wa iyyakum. Peperangan dalam bab ini kelas atas. Ya. Nah, kalau secara zahir, masya Allah, sama-sama di atas al-haq, sama-sama berilmu, sama-sama mantap, mungkin sama-sama ustadz internasionalnya, ya. Dan semisalnya, secara zahir, masya Allah, al-haq, tapi batinnya ikhwanibadina azani Allah wa iyyakum dirusak oleh syaitan la'anahullah dengan penyakit syahwat al-khafiyah, hawa nafsu yang terselubung, yang samar. Secara zahir orang nggak bisa menilai sanibina azani Allah wa iyyakum. Kalau yang jurus-jurus sebelumnya yang digunakan oleh syaitan, secara zahir nampak yang kalah dari arah depan, yang kalah dari arah belakang, yang kalah dari arah kanan, ketahuan kan gitu ya. Nah, giliran yang kalah dari arah kiri sanibina azani Allah wa iyyakum, kelas papan atas, tidak terlihat secara kasat mata itu nih bedanya azani Allahu wa iyyakum. Wal amru indallah, urusannya itu nih bedanya azani Allahu wa iyyakum langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Nasallahu salama wal afiyah di dunia wal akhirah. Nah, ini baru cuplikan kisah sampai sumpahnya iblis la'ana Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan Bani Adam. Ya. Dan target utama iblis la'ana Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan menjumpai kebanyakan hambamu pandai bersyukur atas nikmat yang engkau berikan. Nah, fahamkan. Ya, sumpahnya iblis la'ana Allah bukan kertak sambal. Betul-betul dilancarkan oleh iblis la'ana Allah dan bisa kita lihat secara langsung di lapangan di sana dina azani wallahu wa iya. Berapa banyak di kalangan kaum muslimin yang kalah dengan iblis la'ana Allah dengan berbagai macam arah mereka dikalahkan oleh iblis la'ana Allah. Di sini sama dina azani wallahu wa iyakum. Saya kita ambil faedah penting dari kisah tersebut, pentingnya al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita dilepaskan begitu saja tanpa ada pertolongan dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara hamba-hamba Allah yang mampu menahan sedemikian apa namanya kiatnya iblis la'anallah dalam menyesatkan Bani Adam. Ya, yang kita yang meniti jalan as-siratal mustaqim kembang kempis, sementara iblis la'anallah selalu on fire dalam menyesatkan Bani Adam, enggak tidur-tidur. Gitu ya. Nah, syaitan yang kelas bawah enggak bisa ngalahkan, didatangkan yang lebih senior. Ya. Nah, demikian seterusnya ya hadirin azanillah wa iyyakum. Sehingga kita harus banyak-banyak meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dikokohkan langkahnya di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Nasrullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hikmah dan faedah-faedah yang lainnya serta ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Allah Adam alaihi salam, insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.